Konsultasi Syariah. Ternyata kotoran ayam tidak najis. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ayam di antara binatang yang sering bercampur dengan kehidupan manusia dalam keseharian. Seringkali kaki terpijak atau tangan tak sengaja menyentuh kotorannya. Mengingat hewan ini sering berbaur dengan kita, sangat perlu kita pelajari hukum kotoran ayam. Najis ataukah suci? Di sini akan kami paparkan sebuah kaidah yang dapat membantu mengetahui hukum masalah ini dan banyak masalah lainnya yang sejenis, yaitu kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Mughni, kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan adalah suci. Dalam Fatwa Lajnah Daimah atau Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia diterangkan, air seni hewan yang halal dimakan hukumnya suci. Kalau dipergunakan pada badan karena suatu kebutuhan, tidaklah mengapa sholat dalam kondisi demikian. Fatwa Lajnah Daimah. Artinya, kotoran hewan yang haram dimakan hukumnya najis, mengikuti hukum dagingnya yang haram dimakan. Kesimpulan inilah yang dipegang oleh mazhab Maliki dan Hambali, Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Ayam di antara hewan yang halal dimakan, sehingga kotorannya tidaklah najis. Demikian juga hewan-hewan lainnya yang halal dimakan, seperti sapi, kambing, bebek, dan seterusnya. Ada beberapa argumen yang menguatkan kaidah di atas. Pertama, hukum asal segala sesuatu adalah suci, sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Untuk kotoran ayam dan seluruh hewan yang halal dimakan, tidak ada dalil yang menyatakan kenajisannya. Kedua, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Ketiga, masih keterangan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum masjid dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangatlah tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di tempat yang najis. Keempat, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fiha fa innaha barakah." Yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing, karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Bolehnya sholat di kandang kambing dan tidak ditemukannya perintah untuk membersihkan kotoran kambing terlebih dahulu, sebelum mempergunakan kandang kambing sebagai tempat sholat, meskipun kalau dibersihkan, tetaplah ada sisa-sisa kotoran yang menempel di pelataran kandang itu. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing serta seluruh hewan yang halal dimakan tidaklah najis. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.